Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyaral ikhwah wal akhwat, muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur memuji Allah Azza wa Jal diberi kemudahan untuk melakukan berbagai amal saleh dan amal ketaatan, khususnya di bulan Ramadan ini. Ya, mari kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk terus semangat melakukan amal saleh dan amal ketaatan. Ahibati filah azakumullah. Mungkin perlu sedikit kita murojaah, mengingat-ingat pelajaran yang barangkali pernah kita dapatkan, nasihat yang pernah kita dengar terkait dengan kemalasan, sebab-sebabnya kenapa kurang semangat dan kurang bergairah dalam beramal, agar ya harapannya kita diingatkan, terutama diri saya sendiri, dan semoga juga bermanfaat untuk saudara-saudariku semuanya. Terkait dengan apa yang menjadikan seseorang itu malas ya, untuk beramal saleh, beribadah, dan seperti apa hendaknya ya, atau barangkali sedikit tips agar kita itu semangat kembali beribadah, melakukan amal saleh. Tayyib, ahibati fil azakumullah, sebenarnya ini pembahasan yang ya cukup panjang mungkin. Tapi ya karena waktunya singkat, barangkali poin-poin inti dan secara ringkas lah. Ahibati fil azakumullah, barangkali kita bertolak dari sebuah hadis yang kita sering dengar bersama, yaitu ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, yang mendatangkan manfaat bagi dirimu, semangat. Hadis ini ahibati fila azakumullah dikatakan atau dijelaskan oleh para ulama kita, manfaat di sini meliputi manfaat duniawi dan manfaat ukhrawi, manfaat dunia dan manfaat akhirat. Kalau kita melihat, menjumpai sesuatu yang bermanfaat untuk dunia kita, silahkan diambil manfaat itu. Kalau kita melihat sesuatu bermanfaat untuk akhirat kita, semangat untuk mendapatkannya. Tetapi yang menjadi masalah, kenapa seringkali ketika kita melihat manfaat dunia ada, manfaat akhirat ada, kenapa kita cenderung lebih memilih hal yang bermanfaat terhadap dunia? Adapun manfaat rakyat terhadap akhirat, manfaat di akhirat itu cenderung dikesampingkan. Ya. Cenderung dinomorduakan. Yang diutamakan ya manfaat dunia. Ya. Mungkin tetap bisa berdalil lah, katanya suruh semangat. Ya. Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'. Ini kan bermanfaat. Kata para ulama juga termasuk manfaat dunia. Ini kan manfaat untuk dunia. Kita tidak menyalahi dalil. Iya. Tapi tentu tidak hanya satu ini yang kita lihat. Di sana banyak atau terdapat sekian banyak dalil sampai para ulama kita menyimpulkan dalam sebuah kaidah. Dalam sebuah kaidah. Itu jika berbenturan antara sekian kemaslahatan. Ya. Misalkan As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, beliau mengatakan, "Idza tazahama al-'adadul masalih yuqaddamu al-a'la min al-masalih." Jika ada sekian maslahat itu berbenturan, tidak mungkin diambil semuanya, harus memilih salah satunya, maka kaidah yang di ya apa yang ada di dalam agama kita itu yuqaddamul a'la minal masalihi, diambil lebih didahulukan, lebih dipilih yang paling tinggi tingkat maslahatnya. Kalau ada sesuatu yang tingkat maslahatnya lebih tinggi, manfaatnya lebih banyak, itu yang lebih dipilih. Nah, sama ketika kita melihat ada sesuatu yang mendatangkan maslahat dan manfaat untuk dunia. Satunya lagi mendatangkan maslahat dan manfaat untuk akhirat. Harusnya kalau mengikuti kaidah tadi, yang didahulukan, ya, yang kita ambil, yang kita pilih adalah maslahat yang lebih tinggi, yaitu maslahat akhirat. Harusnya. Ya kan? Tetapi kenapa? Kenapa kita kondisinya seperti yang Allah Subhanahu wa taala bal tu'thirunal hayatad dunya? Bahkan kalian itu lebih ya lebih mengedepankan ya kehidupan dunia. Kenapa? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara tahu akhirat itu lebih baik dan kekal. Tahu sebenarnya, ngerti, bukan enggak tahu. Ya. Beriman sebenarnya, tetapi kenapa yang lebih dipilih adalah dunia? Nah, ahibati fila azakumullah, ini barangkali yang sedikit kita lihat. Nah, misal ya sebelum kita anu sebabnya, sebenarnya sih kita itu bisa mengatur, wong kita itu dikasih waktu oleh Allah itu 24 jam, ya kan? 24 jam. Sementara kenapa kok kayak dibenturkan terus gitu loh antara akhirat dengan dunia, antara ibadah, antara beramal soleh dengan masalah dunia. Mungkin kita alhamdulillah secara umum sih ya, hal-hal yang apa yang wajib terkait dengan rukun Islam ya, sholat mungkin ya, puasa, kita sudah kedepankan itu. Tapi di sana ada hal-hal wajib yang lain sebenarnya. Contohlah taklim lah ya, contohnya taklim baik ya. Kita tahu semuanya bukan sesuatu yang asing bagi kita, bahwasanya Nabi mengatakan thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, belajar agama itu fariidhah, wajib. Jadi ngerti ya. Jane ngerti ya. Cuman kenapa kadangkala kewajiban taklim ini, kewajiban belajar agama ini dikesampingkan dibandingkan dengan kerja, alasannya kerja, capek kerja dan seterusnya. Durung rampung ya kan ya. Tadi sebenarnya kita itu dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Paling taklim sedina sih pira? Sejam lah. Ya. Kalau yang mau taklim setiap hari habis maghrib saja, paling 45 menit. Ya kan? Tapi tidak sedikit di antara kita yang lebih mending, lah nang omah bae lah bisa streaming apa manis karena streaming. Wah, iso tetap dapat faedah ilmu lah ngaji nang omah karo ngantuk-ngantuk. Takoni apa sih mau pelajarin apa sih ya karo ngantuk sih, ya kan? Alasannya apa? Kesel. Nah, sebenarnya kan kita bisa memanage, mengatur waktu itu. Kita bisa mengatur waktu kerja kapan. Jaranglah waktu taklim itu pagi, ya kan, jam 8 sampai zuhur, sampai asar. Jarang. Daurah paling sebulan sekali, sebulan dua kali. Ya. Tapi kalau taklim umumnya itu kan habis maghrib rata-rata. Rata-rata juga bisa dikatakan tidak ada lah pekerjaan di habis maghrib rata-rata. Sudah selesai semua. Ya. Kan bisa di manage, diatur bagaimana supaya kerja ya bisa. Makanya tadi sebenarnya tidak berbenturan. Kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'd dan juga yang lainnya kan idza tajahamal ya apa? Adadul masalih, kalau maslahat-maslahat itu berbenturan, ini sebenarnya tidak berbenturan. Ya. Sebenarnya tidak berbenturan. Wong tidak berbenturan antara jadwal kerja dengan jadwal taklim. Sebenarnya, tapi kadangkala kita benturkan sendiri, ya kan? Kita sendiri yang membenturkan. Taib, itu sekedar contoh, dan contoh yang lainnya barangkali misal yang di tempat inilah yang sedang kita merintis berkembangnya dakwah, ya kita perlu perjuangan, ya bersama-sama mengorbankan waktu, tenaga, bahkan juga harta dan pengorbanan-pengorbanan yang lain. Kita tahu keutamaan bagaimana merintis ya. Kita tahu semuanya sabda Nabi alaihi salatu wasalam, man sanna fil islami sunatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang dia mencontohkan ya, memulai merintis ya, kisahnya ini kan orang sahabat yang memulai sedekah kemudian diikuti oleh yang lainnya. Dia merintis amal saleh. Ya. Kemudian diikuti oleh yang lainnya. Dia mendapatkan pahala amal yang dia lakukan. Ditambah amalan orang-orang yang mengikutinya. Coba misal. Ya. Kalau misalkan kita yang ikut merintis dakwah di sini. Merintis memulai. Kemudian nanti berkembang berlanjut dakwah ini. Ya, 1000 tahun. Ya. Bahkan mungkin bisa jadi jutaan tahun. Dilanjutkan oleh orang-orang sekitar kita. Mereka mengikuti jalan yang telah kita tempuh. Bukankah ini pahala yang besar, ya kan? Kita akan terus mendapatkan kiriman pahala disebabkan karena kita yang merintis, kita yang memulai. Sebagaimana kisah tadi, sahabat yang memulai bersedekah. Kemudian Nabi mengatakan man sanna fil islami sunatan hasanah. Ya, diikuti oleh sahabat yang lainnya. Kita tahu semuanya hadis ini. Tetapi kenapa semangat menurun dan kurang? Ya. Taib, ahibati fil azakumullah ya, sedikit barangkali. Hadis ya, yang barangkali pernah kita dengar, hadis Hamdalah. Ya. Ketika beliau mengadu kepada Nabi SAW langsung saja. Ya. Beliau mengatakan kepada Nabi, datang bersama Abu Bakar, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nakunu indaka tuzakkiruna bil jannati wan nari ka'anna ra'yal ain. Wahai Rasul, ketika kami bersama dengan engkau mengingatkan kami surga neraka, mengingatkan akhirat. Ka'anna ra'al ain, seolah-olah ya kami itu ra'yal ain, melihat dengan mata kepala, saking yakinnya terhadap akhirat. Falamma raja'na min indik, tetapi ketika kami keluar meninggalkan engkau ya, afasnal jawzat wal aulad wad dhai'at, nasina katsiran. Tetapi ketika kami kembali ke keluarga, sibuk ngurusi anak, istri, keluarga, pekerjaan. Nasina kasiron, kami pun banyak melupakan apa yang telah engkau ingatkan. Dari hadis ini, ahibati fila azakumullah. Kalau orang itu semakin jarang taklim, ya, semakin jarang taklim, semangatnya itu otomatis menurun. Tetapi kalau taklimnya itu semangat ya, rajin, insya Allah semangat beramalnya pun akan terus dipompa. Tadi ya, alhamdulillah beliau menyampaikan kepada Nabi, ya, sahabat ini, beliau itu bukan sekedar sahabat yang biasa, beliau termasuk salah satu juru tulis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang dekatnya Nabi. Tapi merasakan itu, betapa merasakan ketika keluar dari majelis Nabi, merasakan ada penurunan. Tapi repotnya kita, menurun yang sampai drastis, beora kerasa, kerasanya bayi sedur, bayi imane, ya kan? Padahal wis nurun drastis, wis jarang taklim, ya kan? Tapi merasa masih lebih baik dari yang lain, ya kan? Repotnya itu. Ini sahabat, baru keluar sebentar ketemu kerjaan, istri, anak, penurunan itu terasa. Nah, barakallahu fikum. Makanya di sini ahibati fila azakumullah, majelis taklim yang ada di dekat kita, di sekitar kita, coba di-manage waktunya dengan baik. Walhamdulillah secara umum tadi, diatur di waktu-waktu yang sebenarnya kita itu sudah longgar. Nah, demikian juga biasanya ngurusi pondok lah ya, rapat, entah apa. Biasanya kan juga bukan di waktu-waktu yang kita lagi sibuk-sibuknya, kan enggak. Ya pada kadang malam hari, ya kan. Seringnya kan kayak gitu rapat. Ya. Yang kita itu secara umum longgar. Makanya semangat, ya. Lebih sering taklim, kemudian diingat-ingat lagi, ya. Janji-janji Allah Subhanahu wa taala terkait dengan akhirat. Dan jangan terlalu menghabiskan waktu tenaga untuk dunia. Ya. Bukan kalau kita itu semangat mendapatkan dunia berarti otomatis dunia otomatis kita genggam. Enggak, belum tentu. Ya, belum tentu. Justru orang yang semangat terhadap dunia biasanya akhiratnya lemah. Suatu ketika Khalifah Sulaiman ibn Abdul Malik rahimahullah ya, haji kemudian mampir kota Madinah beliau mencari orang di masa tabi'in, mencari orang yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi. Kemudian dikatakan kepada beliau bahwasanya masih ada seorang ulama tabi'in generasi kedua, seorang ulama yang bertemu sekian para sahabat. Itu Abu Hazim. Didatangkanlah Abu Hazim. Kemudian terjadi dialog, pertanyaan-pertanyaan dari khalifah dijawab oleh al-imam Abu Hazim rahimahullahu ta'ala. Salah satu pertanyaannya, mengapa kita itu cenderung tidak suka kematian? Tidak pengen mati lah. Pengennya urip selawase. Ya kan? Pengennya nang dunia terus. Ya. Pengennya menikmati dunia seterusnya. Kenapa? Dijawab oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Li'annakum qad amartumud dunya wa kharabtumul akhirah. Karena kalian telah membangun dunia dan merusak akhirat. Fatakrahuna al-khuruja minal umran ilal kharab. Sehingga kalian itu tidak suka keluar dari tempat yang terbangun indah menuju tempat yang rusak. Maksudnya membangun dunia, dunianya itu dibangun seindah-indahnya, seenak-enaknya, tetapi karena tidak perhatian terhadap akhirat, akhiratnya jadi rusak. Nah, karena akhiratnya rusak, seseorang itu cenderung kalau mau pindah ke tempat yang lebih jelek cenderung malas-malesan. Ya, perumpamaan lah ya, seorang punya rumah yang mewah tapi hasil korupsi. Gedung ya di mana-mana, kemudian mobil-mobil mewah, semuanya lengkap di rumah, ya, kebun binatang ada, ya kan, kolam renang ada, fasilitas-fasilitas lengkap. Tapi setelah ketangkep korupsi, ya disita itu semuanya. Kemudian datang petugas ya, polisi menangkap, dikasih tahu kamu ditangkap, kamu akan pindah ke penjara. Ya. Kira-kira wis seneng ayolah. Nang penjara. Nah. Kalau dia tahu seandainya sudah dengar akan ditangkap, dia akan melarikan diri. berusaha bagaimana dia tidak berpindah ke tempat yang menyusahkan. Ya. Berbeda dengan orang yang dia rumahnya sederhana, reot, ya. Kalau banjir kebanjiran, hujan kehujanan, ya. Bocor maksudnya dan seterusnya. Baunya juga sekitarnya kandang sehingga di dalam rumah pun ya baunya bau hewan. Ketika dia dikasih tahu, ya, ternyata dia pernah berbuat baik kepada seseorang misal sekedar. Kemudian orangnya ini ternyata menjadi orang yang kaya ternyata. Kemudian dia sudah membangunkan rumah yang mewah senilai 1M misal, ya. Mobil yang senilai 0,5M misal. Terus orang ini dipanggil, ya. Om, ya misalkan, dulu jenengan pernah menolong saya, ya. Sekarang saya pengin membalas budi. Sekarang sudahlah tinggalkan rumah jenengan. Pindah, saya sudah bangunkan rumah 1M. Sudah ada mobil, sudah ada pembantu, sudah siap. Kira-kira ajalah gemai reot bocor kasar, lebih memilih yang di sinilah. Dia akan dengan senang hati, ya, meninggalkan tempat itu. Mendengarkan tempat yang tidak nyaman menuju tempat yang lebih nyaman. Demikian juga, ketika seseorang itu membangun dunianya, merusak akhiratnya, berat rasanya untuk meninggalkan dunia. Berat rasanya untuk meninggalkan kemewahan dan enaknya dunia ini. Karena dia sudah merasakan enaknya dunia. Sementara dia melihat, lah akhirat sih orang merasa amalannya sedikit, ya kan? Lah neng akhirat sih nang dia, nah. Orang yang untuk melebus surga misalkan. Ataupun kalaupun melebus surga sih untuk apa. Ala kulihal ahibati fil azakumullah. Singkatnya ini sebenarnya ya, perlu pembahasan yang cukup panjang. Tapi karena waktunya mepet. Paling tidak ya hal yang ingin saya ingatkan. Ya, majelis ilmu sering didatangi. Kemudian jangan terlalu sibuk terkait dengan dunia. Ya. Seberapapun kesibukan kita. Ya, dunia berapapun banyak. Itu tidak akan membuat kita itu puas. Kita ingat sabda Nabi SAW sebagai penutup, ya, kau laukana, ya, lirojuli wadiyani minal mali au kama qala alaihi wasallam labtagha thalisan. Kalau seandainya ada seseorang yang dia memiliki dua lembah, ya, berisi harta yang berlimpah, ya, dua lembah. Dia memiliki itu, niscaya dia masih akan menginginkan lembah yang ketiga. Tidak akan pernah merasa puas. Makanya ahibati fil azakumullah, ya, kita bukan dilarang untuk mencari dunia, tapi jangan sampai kita terkalahkan dengan dunia. Ada waktunya kita beramal, semangat untuk beramal, ya, semangat untuk taklim, semangat terutama amal-amal yang pahalanya itu berlimpah dan besar, yaitu amalan dakwah, ikut nimbrung dalam dakwah. Kalau kita sekarang ini semangat di malam qadar, ya kan, untuk mencari malam qadar, itu kan malam yang amalan kita selesai ya sudah, tetapi karena dilipat gandakan 83 tahun lebih, ya kan, kan kita semangat. Bagaimana kalau amalan kita sekarang ini nilainya juga bisa jadi lebih dari 83 tahun karena diikuti oleh orang sampai ribuan tahun. Nah, barakallahu fikum. Barangkali itu kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.